Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita ulangi dari baris yang pertama di atas halaman 195. Tsumma qala. Kemudian beliau Syekh bin Baz melanjutkan perkataannya. Wa hunaka muwalatun wa shadaqatun duna dzalik. Di sana ada muwalat. Muwalat ghairu tawalli. Kalau muwalat ini beda dengan tawalli. Mana muwalat ini apa? Mahabbah, kecintaan. Wasadaqotun persahabatan, perkawanan. Duna dalik yani di bawah tingkatan tawalli. Tawalli kufrun waridatun, kekufuran dan kemurtatan. Kalau mualatun wasadaqotun peringkatnya di bawah. Penafsirannya apa makna mualat? Waya mahabbat, mahabbatul kafir. Wasodakotuhu. Mualat adalah kecintaan terhadap kafir, cinta terhadap kafir dan berkawan, bersahabat. Untuk apa? Litoma'in fiduniahu au likoro batin. Karena ada sisi tamak. Apa tamak tadi? Kepingin untuk mendapatkan dunianya si kafir, perkaranya si kafir terkaitan dengan dunia, biar dia dapat merasakannya, memilikinya. Atau karena koroba, atau karena apa? Urusan keluarga. Kenapa? Urusan keluarga. Seperti kemarin ceritanya siapa? Kisahnya siapa? Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan beliau menyebarkan rahasianya Rasulullah. Apa itu rahasianya? Mau menyerbu Mekah, kemudian beliau mengirim surat dilewatkan kepada seorang perempuan, ya kan, supaya perempuan tadi menyampaikan ke Mekah tentang niatnya Rasulullah bersama para sahabat untuk menyerang Mekah. Itu karena kepentingan apa? Menjaga keluarganya. Keluarganya siapa? Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu anhu. Karena kepentingan dunia. Bukan karena apa? Cinta terhadap kekufuran. Kalau karena cinta terhadap kekufuran, maka murtad. Karena alasannya Hatib pada saat itu adalah karena kepentingan perkara dunia, yaitu urusan keluarganya, biar di atas pengetahuan bahwasanya Rasulullah mau menyerang. Bukan karena apa? Kepentingan dia cinta dengan kafir. Cuma karena kepentingan apa? Urusan keluarganya. Maka di sini perkara yang haram dan sebab-sebab menjadikan seorang itu menjadi kafir. Yang namanya sebab itu beda dengan perkara yang dihasilkan dengan sebab tadi. Karena sebab tadi bisa jadi apa? Lewat dari perkara yang musababnya. Mabum, sebab itu adalah kadang luput dari perkara yang dituju, nggak harus mendapatkan musababnya. Maka di sini hukumnya apa? Muharramah. Auli asbabin ukhra la tamassu mahabbata dinihi. Tengok, perhatikan perkataannya Syekh bin Baz. Atau karena sebab yang lain. Tadi disebutkan sebab tentang perkara dunia, atau karena kerabat, atau sebab-sebab yang lain yang tidak menyentuh kecintaan agamanya si kafir. sodakot mualat, yang artinya kecintaan, tidak menyentuh kecintaan terhadap agamanya si kafir. Bahkan dia pada hakikatnya wala yuhibbu dinahu wala yardha bi dinihi. Orang yang tadi memiliki mualat wa sadaqat terhadap si kafir ini tidak mencintai agamanya kafir, tidak meridhai agamanya si kafir. Walakin qad yakunu hunaka sadaqatun ukhra, akan tapi di sana ada perkawanan dan persahabatan yang lain. Min ajli tijarah au musyarakatin au malin yarjuhu minhu au ma asbaha dzalik, yaitu di sana ada perkawanan-perkawanan yang sisi yang lain, yaitu dikarenakan perdagangan atau karena perserikatan atau karena harta yang diharapkan dari si kafir tadi supaya didapatkan atau yang semisal dengannya. Fadhihi muharramatun, ini adalah apa? Sadaqatun mualatun, yang haram hukumnya. Kecintaan terhadap si kafir yang haram hukumnya. Maka dikatakan, dijelaskan lagi, wa min wasailil kufri wa min asbabihi. Penerapan seperti tadi, mualat wa sadaqat yang seperti tadi itu, maka hukumnya haram dan termasuk wasilah-wasilah kekufuran dan termasuk sebab-sebab kekufuran. Maka oleh itu perhatikan. Taib. Sebab-sebab kekufuran. Maka oleh itu perhatikan. Hubungan perkara dunia dengan alul bidah tidak mutlak boleh begitu saja. Hubungan perkara dunia terhadap si kufar enggak mutlak begitu saja, Bu. Boleh. Tapi perlu dirinci. Maka dikatakan fal wajib al hadharu. Maka yang wajib adalah harus mengambil kewaspadaan. Al wajib ayyakuna fi qalbi bughduhu fillah wa mu'adatu fillah. Yang wajib akan ada dalam hatinya orang yang tadi berhubungan dengan si kafir tadi, wajib dalam hatinya harus ada apa? Kebencian terhadap si kafir. Bencinya karena Allah. Wa mu'adatuhu, ada dalam hatinya apa? Sisi memusuhi terhadap si kafir tadi karena Allah. Nah, jadi harus terbedakan antara muamalah dunia dengan isi ya, isi hati. Dan ini perlu ilmu. Kalau enggak ada ilmunya, maka nanti akan kecintaan terhadap kafir terkait dalam masalah agamanya, memuji-muji kafir dan bahkan akan menjelek-jelekkan kaum muslimin. Ini berbahaya. Sebagian orang mungkin dia mengatakan, aku hidup di Amerika, saya merasa aman, saya gak terdolimi satu rupiah pun terhadap harta saya. Tapi hidup di sisi kaum muslimin, aku terus terganggu. Akhirnya apa? Dari kalimat itu akhirnya mengutamakan si kafir. Nah, hidup di Cina, Singapura dan semisalnya, dia mengutamakan hidup di sana daripada bersama kaum muslimin. Maka akhirnya apa? Kecintaannya terkait dalam masalah agamanya tidak terasa. Maka kalau itu perhatikan konsepnya, harus diingat di sini konsepnya. Wajib akan ada dalam hatinya harus kebencian terhadap si kafir karena Allah, dalam hatinya memusuhi si kafir karena Allah. Wa antab ta'ida an sadaqatihi wa mualatihi fi ayyi makanin. Dan kewajiban dari engkau adalah engkau menjauhi persahabatan dengan si kafir, menjauhi kecintaan terhadap si kafir di tempat manapun. Wa ayyulam dalika minka, kebencian kamu terhadap si kafir harus diketahui oleh musuhmu si kafir tadi. Bahwasanya si kafir itu tahu dari dirimu bahwasanya kamu enggak mencintai dia. Nah itu. Ayuklah mendalika mingka, mingka darimu. Diketahui konsepmu tadi diketahui oleh siapa? Oleh si kafir bahwasanya kamu enggak suka dengan agamanya. Dan harus diketahui oleh dia bahwasanya engkau adalah musuh dia. Wa annaka aduwwun lahu, engkau adalah musuhnya si kafir yang kamu punya hubungan dengannya tadi. Wa huwa aduwwun laka, juga dia tahu bahwasanya dirinya juga musuh dirimu. Wa anaka barun minhu wa huwa barun minka, dan kau adalah berlepas diri darinya dan dia berlepas diri darimu. Kenapa? Alasannya hatta, ini lalit taklil alasannya. Kenapa demikian beliau Syekh Fas mengatakan hatta, sampai supaya la taqul al-karisatu wa wal muwalat allati taj'aluka kafiran bi mahabbati dinihi aw nusratihi alal muslimin. Hatta la taqul harisah al-karisah. Apa itu karisah? Yaitu kecintaan yang mana kecintaan ini akan menjadikan dirimu menjadi kafir dengan sebab engkau mencintai agamanya atau engkau menolong dia. Menolong dia untuk memerangi kaum muslimin. Hadza syai'un wa hadza syai'un. Ini adalah sesuatu dan itu sesuatu yang lain yang perlu dibedakan. Fas-sadaqatu fid dunya wal mahabbatu fid dunya wal mu'alatu lid dunya wa nahwu dzalika la li hubbi dinihim wa la lir ridha bihi wa la li annahu haqqun. Fadhihi masailu min wasailil kufri wasyarrun 'azimun yajibul hadharu minha. Tengok di sini. Lanjutannya perkataan Syekh bin Baz. Fas-sadaqat, maka persahabatan perkara dunia, kecintaan dalam perkara dunia, kecintaan untuk perkara dunia dan semisalnya, bukan karena cinta agamanya si kafir, bukan karena ridho terhadap agamanya si kafir, bukan karena agamanya kafir itu dikatakan benar, bukan. Ini walaupun seperti itu, termasuk wasail, termasuk perantara-perantara menuju pada kekufuran dan termasuk keburukan yang sangat besar, wajib mengambil kewaspadaan dari keburukan-keburukan ini, wajib mengambil kewaspadaan dari perantara-perantara yang berbahaya ini. Paham di sini? Nah, oleh itu, apakah ini akan sejalan dengan ucapan semua agama sama? Toleransi umat beragama yang dulu diajarkan oleh guru-guru kita di SD dan semisalnya, enggak sejalan. Bahkan berbenturan, bahkan berseberangan. Maka enggak boleh kemudian sekarang kita merasa enak. Oleh itu banyak sekali manusia sekarang ini menulis dan menukil kalimat hikmah datangnya dari kufar, mengenalkan figur-figur tapi bukan figurnya kaum muslim, figurnya kufar. Mu'ahad, hukum mu'ahad itu hukumnya ada. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum shaghirun. Nah, mereka itu sampai mereka itu membayar upeti kepada kaum muslimin dan mereka dalam keadaannya apa? Shaghirun, lemah. Apakah sekarang mereka lemah di hadapan kaum muslimin? Kufar yang ada di negeri kita ini apakah lemah dari kaum muslimin? Mereka memiliki kedudukan yang sama dalam berwarga negara, dalam mencari jabatan. Kafir boleh mencalonkan sebagai presiden, kafir boleh mencalonkan sebagai menteri, kafir boleh mencalonkan sebagai apa? Komandan keamanan, kafir boleh naik menjadi apa? Orang yang berbintang. Bintang paling terakhir bintang berapa? Bintang 4. Apakah ada halangan? Enggak ada halangan. Kafir boleh mencetuskan suatu undang-undang. Kafir boleh berbuat semua-muanya. Kafir boleh menikah oleh terhadap kaum muslimin. Perempuan Islam boleh dinikahi si kafir Kristen. Bagaimana? Bisa makan bagaimana? Itu orang yang enggak paham tentang keberadaan mu'ahad, al-ahad. Di atas perjanjian. Perjanjian kaum muslimin dalam Al-Qur'an disebutkan hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun, sampai mereka itu membayar upeti dari tangannya dalam keadaan mereka itu lemah. Nah, lemah berarti apa? Kalau orang Islam pakainya mewah, orang kafir harus pakainya apa? Rendah. Orang Islam sandalnya mahal, dia harus pakai ngebak, pakai kaki. Dia pakai kendaraan, kita harus pakai kendaraan yang harga mewah, mereka harus pakai apa? Ontel. Dan seharusnya. Kenapa? Karena tuntutannya apa? Bahum shaghirun. Shaghir itu maknanya apa? Rendah. Tengok ketika apa? Ketika Ahok di demo kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh Ahok CS? Kebineka tunggalan Ika dan semisalnya, ya toh. Nah itu. Siapa yang membentengi? Keamanannya siapa? Ya, kaum muslimin. Ya kan? TNI kaum muslimin suruh membentengi, suruh mengamankan. Kepolisian kaum muslimin juga demikian. Begitu? Kemudian juga tata acara kufriyat, acara kekufuran juga siapa yang melindungi? Kaum muslimin. Ya. Nah, bahkan bagian tokoh organisasi menganjurkan kepada anggotanya, kepada warganya supaya memberikan fasilitas dan keamanan ekstra ketat terhadap mereka-mereka yang merayakan hari raya kekufuran dan semisalnya. Waktu itu disamakan bagaimana? Kalau ngelenyek jangan terlalu ngelenyek, biar masih bisa dimakan. Kalau terlalu ngelenyek sama sekali nggak bisa dimakan, lihat saja muak. Ya dong. Berikan di sini. Wadi wasail min wasailil kufri wa syarrul qadim wa yajibul hadar minha wa tusamma mu'alatan. Itu disamai dengan kondisi sadaqat, persahabatan dengan si kafir, hubungan tijaroh dengan si kafir, perdagangan misalnya, itu dikatakan mualat. Wala tawalli kaunuhu yatawallahu mayansuruhum yu'inuhum alal muslimin. Tapi dibedakan apa itu tawalli, wa yatawallahum minkum, wa yatawallahum minkum, fa'innahum minhum, fa'innahum minhum. Nah, tapi tawali, siapa makna tawali? Keberadaan dia seorang apa? Terhadap keberadaan seorang muslim membantu si kafir, menolong si kafir supaya bisa memerangi kaum muslimin. Wa dari datun anirsan itu kemurtadan daripada Islam. Nauzubillah. Kita berlindung dengan Allah dari kemurtadan tersebut. Mengaku dia dirinya muslim, sedangkan apa? Ketika muslimin dibantai oleh kufar, dia malah membela mereka. Menang londo melok londo, menang jowo melok jowo. Paham? Nah, itu. Tengok situasi, nampaknya apa mau menang kafir? Nah, bela si kafir. Namanya mau menang Islam, bela Islam. Nah, namanya apa? Menang jowo melok jowo, menang londo. Falhasil anna hadzal maqam maqamun azimun fi tafsil. Maka ringkas dari pembahasan ini bahwasanya keberadaan ini, sifat seperti ini adalah sifat yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi yang perlu diperhatikan. Maka dalamnya ada perincian fahmahabbatul kafirin lidinihim wa nusratuhum lidinihim aw muawanatuhum alal muslimin ada minal kufri wad dalal. Kecintaan terhadap si kafir karena agamanya si kafir, menolong kufar karena agamanya si kufar, membantu mereka atas peperangan terhadap kaum muslimin ini termasuk kekufuran dan kesesatan. Munafikin. Mabum. Maka oleh itu perhatikan, dulu masuknya Rusia ke Afghanistan, siapa yang memasukkan? Pemerintah Afgan. Rusia siapa? Kufar, komunis. Masuknya ke Afghanistan sebagai penjajah negeri tersebut. Melalui siapa? Melalui pemerintah Afgan. Maka wajarlah pemerintah Afgan diperangi sampai habis, tuntas. Najibullah waktu itu pemimpinnya. Itu dikatakan apa? Antek-anteknya komunis, karena dialah yang memasukkan ke negeri Afgan. Itu fikirnya perlu dipahami. Masukkan penjajah ke negeri ini, maka mereka adalah orang-orang yang punya jabatan di negeri ini. Memasukkan ke negeri ini, maka yang memasukkan juga perlu dibasmi kalau ada kemampuan. Nah, seperti itu. antek-anteknya Belanda. Nah, gitu. Terus siapa yang memberikan fasilitas? Tentunya orang-orang yang dianggap punya kekuatan di negeri ini sebelum terbentuknya NKRI. Iya toh? Nah, itu namanya antek-anteknya Belanda. Kadang mungkin dia seorang kiai, kadang mungkin seorang yang punya kepala suku dan semisalnya, ketua suku dan semisalnya. Dan itu mengaku Islam enggak berguna. Kenapa? Karena Belanda kufar membantai kaum muslimin negeri ini yang menjadikan mereka bisa leluasa siapa? Ya kan? Putra daerah yang ada di tempat masing-masing. Berarti mereka juga perlu dihukumi sama. Nah, itu. Kenapa? Karena mereka mengadakan perbantahan terhadap kaum muslimin di hari itu. Nah, kalau itu ketika ada serangan kufar Nasara dalam tempat tertentu, kemudian kalau ada sebagian kaum muslimin membantu kufar, sama hukumnya, dibantai sekalian, gasak sekalian, hukumnya sama. Maka jangan mudah sebagai seorang pemimpin ketika dia mengaku Islam, ada pembantian dari pihak kufar terhadap kaum muslimin, maka seharusnya seorang pemimpin apa? Berjiwa besar membela kaum muslimin, bukan cuma sekedar apa? Halus-halus, pelan-pelan. Mabum. Harus kekuatannya, kemampuannya dikerahkan untuk melindungi kaum muslimin. Enak saja mentang-mentang jadi seorang penguasa langsung maunya apa? Bersikap nifak. Yang penting adem ayem. Darahnya kaum muslimin tidak dihargai. Ketika darahnya kufar, tercurahkan, tertumpahkan, ditangisi, diratapi. Nah, ini ya ikhwan. Maka itu dari seorang anggota angkatan bersenjata enggak gampang kalau apa? Dalam hal seperti itu harus memiliki kewaspadaan, disuruh kemana oleh penguasa. Nah, apakah akan menguntungkan kufar terhadap kaum muslimin ataukah sebaliknya? Ya kan? Kadang-kadang seorang itu kalau jahil karena jabatan saja enggak peduli. Nah, ini maka seorang itu harus berilmu. Hartanya seorang kaya karena dia memiliki kedudukan, karena kedudukannya berlanggeng, maka nanti dia memiliki loyalitas terhadap kufar yang menyerang kaum muslimin. Ini juga berbahaya, kadang para pedagang, para pengusaha besar ya misalnya, atau orang-orang yang congok dan rakus supaya mendapatkan dunianya kafir, maka berani menjual agamanya untuk membela kufar terbantainya kaum muslimin. Ini juga perlu diwaspadai, akhirnya menjadi murtad tidak terasa. Yang penting duit. Maka dengan demikian kecintaan terhadap para kafir karena agama mereka, menolong mereka karena agama mereka, membantu mereka untuk membantai kaum muslimin, ini kekufuran dan kesesatan. Aw mahabbatul kufur wa dhalal wa ridha bihi walau ma fa'alahu, ataupun mencintai kekufuran, mencintai kesesatan, ridha dengan kekufuran sekalipun tidak melaksanakannya, ridha dalam hati. Ini juga kemurtatan dari Islam walaupun enggak melakukan. Dalam artinya senang orang muslim dibantai. Dalam artinya senang orang dibantai. Antara dia dengan Allah, maka hukumnya apakah? Kafir. Walaupun kita tidak mengetahui hukum aslinya munafik dia. Di sisi Allah SWT. Nah, seorang sebelum diketahui oleh sesama manusianya, maka dia harus mengetahui tentang dia dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sampai di mana? Apakah dia kedudukannya kafir atau Islam? Maka kalau itu sekarang ini ahlu tauhid dibantai oleh ahlul bidah. Seorang yang mengaku dirinya muslim harusnya apa? Tahu posisi dirinya. Ahlul haq dibantai ahlul bidah, dia malah senang, maka hukumnya sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul mulutnya juga mengucapkan senang, maka kita berani menghukumi bahwasanya sama saja seperti ahlul bidah, enggak ada beda. Mabum. Nah, itu. Sebelum kita hukumi, maka dia harus tahu hukumnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Nah, itu perlu. Kenapa? Walau mafa'ala, walaupun enggak dia lakukan. Tapi kecintaan, apa di mana kecintaannya? Di dalam hati. Ridho di mana? Dalam hati. Terhadap kekufuran, terhadap kesesatan. Ini kemurtadan dari Islam. Wa kadza mudaratul musyrikin 'alal muslimin wa nasruhum 'alal muslimin wa i'anatuhum 'ala harbil muslimin riddatun aidha. Dan demikian juga memberikan pertolongan terhadap kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Pertolongannya terhadap kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Pertolongannya terhadap kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin dan juga kemurtadan juga. Juga kemurtadan yang sama. Kemurtadan, perhatikan. Maka seorang muslim harus paham akan agamanya biar nanti tahu posisinya ketika terjadi fitnah. Amalan amru salis bahwa ta'awun fi umur dunia indal haja. Perhatikan indah. Kalimat indah adalah litakyid untuk batasan. Untuk apa? Batasan. Adapun perkara yang ketiga yaitu ta'awun, tolong menolong dalam perkara dunia bersama si kafir. Indah. Indah adalah apa? Perkara khusus ketika ada kebutuhan. Berarti bukan apa? Bukan sewaktu-waktu tapi apa? Keselamatan tapi apa? Ketika ada kebutuhan saja. Harus ada interaksi dengan si kafir dalam perkara dunia, tolong menolong ketika ada kebutuhan. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Yahud fi Khaybar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan di saat itu bersama Yahud di bumi Khaybar. Awil isti'anatu bihi, atau minta pertolongan dengan si kafir atas si kafir, menggunakan si kafir untuk memerangi si kafir yang sama. Kafir yang diperangi ini yukhsha syarruhu, dikhawatirkan keburukannya. Kita minta pertolongan dengan si kafir untuk memerangi si kafir yang sama. Kafir yang ini, kafir yang satunya ini yukhsha syarruhu, apa? Dikhawatirkan keburukan dia. Liyakuffa syarrul kafir sani. Kafir yang pertama kita pakai, kita minta pertolongan untuk menahan keburukan kafir yang kedua. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mut'im bin Adi wa ma'akhirin, seperti Rasulullah SAW melakukan bersama al-Mut'im bin Adi si kafir dan kepada yang dan bersama yang lain. Likafi syaril kafara dzalimin, untuk menepis dan menahan, ya kan, keburukan para kafir yang zalim. Wa kama sta'ana bi ammihi Abi Thalib lidal kafarah. Dan sebagaimana Rasulullah SAW minta pertolongan dengan paman beliau Abu Thalib ketika apa? Perlawanan terhadap orang-orang kafir di Mekah. Wa kama sta'ana as-siddiqu bi ibnil dagnah al-kafir lidal kafarah. Seperti Siddiq, siapa Siddiq? Abu Bakar minta pertolongan dengan Ibnu Dagnah, orang kafir, untuk melawan orang-orang kafir yang lain. La li mahabbati din, bukan karena cintanya Siddiq terhadap agamanya Ibnu Dagnah. Walakin li muharabatil kafar, kan, tapi Siddiq menggunakan Ibnu Dagnah ini untuk memerangi orang-orang kafir yang lain. Fadha laisa min hadzal bab, ini bukan dalam pembahasan ini. Bal hadza jaiz, ini adalah perkara yang boleh. Kamasta'an wa kamasta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah bin Uraikid ad-Daili litilal ala tariqil Madinah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah minta pertolongan dengan Abdullah bin Uraikid ad-Daili. Tujuannya apa? Litilal, untuk menunjukkan jalan menuju Madinah. Nah, di sini apa? Hukumnya beda dengan perkara tadi. Indal haja, ketika ada kebutuhan saja. Nah, seperti dulu Syekh bin Baz memberikan fatwa bersama para ulama yang lain, bolehnya menyewa Amerika untuk menggempur siapa? Saddam, sama-sama kafirnya, dengan waktu yang ditentukan, maka hukumnya boleh. Nah, itu. Maka kata Syekh Mukbil rahimahullah taala, masyayikh Saudi Arabia, bin Baz dan para kawan-kawannya, mereka adalah benar dalam dalil, benar dalam waqi', kata beliau. Selesai mukbil. Artinya faktanya juga benar, dalilnya juga benar dalam penerapan menyewa Amerika untuk menumpas keburukan Saddam di saat itu. Demikian Syekh Mukbil mengatakannya dalam sebagian kitabnya yang pernah kita lewati, kalau enggak salah dalam kitab Ghoratul Asyritah. Ketika beliau ditanya, apakah kamu rujuk mencabut fatwa kamu membolehkan menyewa Amerika untuk memerangi Saddam? Kata Syekh Mubil, beliau bilang apa? Saya rujuk kalau masyayikh semuanya rujuk. Saya cabut fatwa saya kalau masyayikh lain juga mencabutnya. Kemudian beliau menyambut dan menambah perkataannya bahwasanya Syekh bin Baz dan para sahabatnya dalam hal ini perang apa benar dalam fakta dan benar dalam dalil. Nah, benar ya ikhwan. Tetapi pada waktu yang sama para ikhwanul muflisin, ikhwan-ikhwan yang bangkrut, mereka banyak mengomentari Syekh Mukbil, mungkin Syekh bin Baz, karena apa? Karena kan apa punya walak terhadap kufar. Tapi sebagaimana yang kita ketahui tadi dalil yang dipaparkan beberapa perkara itu boleh indal hajah. Al maksud anna hadil aqsam salasa waqiatun. Yang dimaksud bahwasanya pembagian yang ada tiga tadi adalah pembagian yang benar-benar waqiat terjadi. Fenomena yang wujud, bukan sekedar apa dalam kertas enggak ada kenyataannya. Itu namanya itu mana apa waqiat. Bukan sekedar dalam cerita tapi enggak ada kenyataannya, bahkan ada kenyataannya. Al qismul awal riddatun anil Islam, ridha bil kufur wa adami wa adamu ingkari wa adamul bara'a minhu aw musa'adatul kuffar 'alal muslimin wa nasrul kuffar 'alal muslimin hadiriddatun. Pertama, pembagian yang ada tiga tadi, yang pertama adalah kemurtadan daripada Islam, yaitu ridho dengan kekufuran, tidak mengingkari kekufuran, tidak ada berlepas diri dari kekufuran, atau menolong orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, menolong kufar untuk memerangi kaum muslimin, ini kemurtadan. Wa mudhaharatul musyrikin riddatun 'anil Islam, dan mudhaharatul musyrikin memberikan pertolongan terhadap musyrikin kemurtadan daripada Islam. Ini pertama. Bagian yang kedua, wasani shadaqatuhum aw mahabbatuhum li amrin dunyawiyyin wa mawalatuhum lidzalika la li mahabbati dinihim wala li nusratihim 'alal muslimin fa hadha mungkarun wa min wasa'il syirki. Bukan yang kedua, yaitu shadaqatuhum, persahabatan dengan kufar, mencintai kufar karena perkara dunia, cinta terhadap kufar karena perkara dunia, bukan karena agamanya kufar, dan bukan karena menolong kufar untuk mengalahkan kaum muslimin, ini kemungkaran dan termasuk perantara-perantara kesyirikan. Ini perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita cuma menerjemahkan dan sedikit membawa contoh biar lebih gamblang. Yang ketiga, an ayusta'ana bihim diddal a'da. Bagian ketiga adalah ayusta'ana, minta pertolongan dengan si kufar, dengan para kufar untuk melawan musuh, melawan musuhnya kaum muslimin. Diddal kafirin, melawan orang-orang kafir yang lain, atau fi masalihil muslimin, atau dalam kemaslahatan kaum muslimin, tanpa adanya mualat, tanpa adanya kecintaan terhadap mereka. Kama sta'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil yahud fi maslahatil muslimin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pertolongan dengan Yahud dalam kemaslahatan kaum muslimin. Fa hadha minal qismil ja'is wa minal qismis salis, nasallallahu ayyu waffiqa al jami'a lima yurdihi. Ini termasuk pembagian yang ketiga, pembagian yang ketiga, termasuk bagian yang boleh dan bagian yang ketiga, dan kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan taufik untuk segenap kita semuanya untuk pada perkara yang Allah atau yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan kaki. Insyaallah kita baca besok 1 dan 2 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan kita akhiri. Alhamdulillah.